Mitra Bisnis Jawa Pos menulis, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan kejanggalan penggunaan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang jumlahnya mencapai 24 triliun. Namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan, temuan kejanggalan 24 triliun itu tidak mengarah pada kasus korupsi dan hanyalah masalah administrasi yang bisa diselesaikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Bu Siti, apa komentar Anda soal ini? Kalau secara hukum belum diputuskan, katakan gitu ya, bahwa mungkin orang per orang di Kemendikbud telah tersangkut kasus hukum gitu ya. Tapi sebelum itu, tentunya kita tidak boleh mengadili, istilahnya kan seperti itu. Apa yang bisa publik awasi atau cermati, khususnya kita soroti bersama adalah, apakah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ya, kalau tidak harus mulai kabinet baru, yaitu 2009 sampai 2013, 1 tahun terakhir saja, 2012-2013 katakan seperti itu. Apa capaian-capaian penting yang telah dilakukan oleh Kemendikbud? Itu kan pertanyaan publik, khususnya dalam hal tentunya pendidikan ya. Ya, ini yang lalu dipertanyakan. Ada apa dengan anggaran yang dilaporkan oleh BPK yang menunjukkan ternyata mungkin gitu ya, ada kecenderungan mungkin ada ditengarai ya. Kita tidak boleh memastikan, kita tidak boleh seutuh dalam hal ini. Ditengarai ada alih gitu fungsi, mungkin peruntukannya tidak tepat. Apakah memang ada sistem administrasi, kalau ada terobosan itu biasanya kan apakah dibolehkan atau tidak. Lah ini yang intinya apapun bunyinya, kalau sampai BPK melaporkan seperti itu, harus ada follow up. Jadi harus ada penuntasan perkara ini sehingga tidak menjadi rumor politik nantinya ataupun digoreng ya. Nah, di kasus ini menurut hemat Ibu, indikasinya lebih ke korupsi atau benar-benar misadministrasi saja, Bu? Tidak tertutup kemungkinan juga memang ada penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, ini yang harusnya sudah dicarikan jalan keluarnya. Dan menurut saya memang Kemendikbud dalam hal ini Pak Menterinya itu ya harus menyuarakan gitu ya. Menyuarakan, tidak diam saja kalau memang tidak terjadi seperti itu. Kalau wujud konkretnya ada, mungkin diperuntukkan lain, lalu secara administratif dinyatakan bersalah. Nah, ini yang harus ada semacam klarifikasi dan ada pihak-pihak yang tentunya ikut meluruskan. Jadi ada semacam penilaian yang balance gitu ya terhadap kebijakan yang diambil yang sifatnya terobosan. Tapi kalau sungguh-sungguh penyimpangan, memang secara administratif bisa benar, tapi secara konkret tidak ada wujudnya. Nah, ini yang justru harus dikejar sampai tuntas, harus seperti itu. Ini kan dari perspektif administratif ya tadi itu, belum lagi dampaknya terhadap bagaimana mengelola pendidikan yang memang dimintakan sebetulnya, anggarannya itu ditetapkan sampai 20% dari APBN kita, tapi lalu ujung-ujungnya dikorupsi dan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Lah ini yang menjadi satu peringatan ya, wake up call bagi kita semua, ternyata pantas kiranya pendidikan kita sangat rendah seperti ini, kita ini sangat terpuruk gitu ya, karena memang ternyata dana tadi itu tidak digunakan secara amanah. Apa yang dimintakan tentunya memang seharusnya ya, sesuai dengan konstitusi kan, itu sebesar-besarnya untuk kemanfaatan rakyat dan wajib hukumnya menurut pembukaan konstitusi kita alinea keempat itu, bahwa masyarakat Indonesia itu harus dicerdaskan dan disejahterakan oleh para pengelola negara ini. Satu perbuatan yang sangat sesat menurut saya. Tega sekali gitu ya, dana pendidikan yang memang untuk mencerahkan warga, untuk mencerdaskan rakyat Indonesia justru malah diambil ya, kalau ini benar tentunya. Tapi kita melihat mudah-mudahan ini tidak benar. Mudah-mudahan memang terjadi mungkin pengalokasian yang berbeda karena ini merupakan terobosan. Demikian pengamat politik LIPI Siti Zuhro, saya Wendy Lim.